janji semua mimpi mimpi indah hancur hati ini melihat semua ini lenyap telah lenyap kebahagiaan di hati. Semua ini hancur hati ini melihat kau telah pergi. Gelap berkelabu menyelimuti hatiku, mengapa semua hidupku, mengapa semua jadi begini, perpisahan yang terjadi. Bersama kembali berkelabu menyelimuti hatiku, mengapa selalu hidupku, mengapa semua jadi begini, perpisahan yang terjadi di antara kita berdua. Ku akan menanti semua keajaiban yang membuat kita bisa bersama kembali. Keajaiban.